Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebelum kita membaca atau membicarakan tentang tema daurah kita pada malam hari ini dan juga akan kita lanjutkan insyaallah taala besok, saya terlebih dahulu mengucapkan kalimat syukur. Kalimat syukur atau kalimat ucapan jazallahu khairan akhana al-ustadz Ayyub hafizahullahu ta'ala wa ra'ah atas sambutannya dan atas ihtiramnya beliau kepada ikhwan dan kepada saudara-saudaranya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi beliau dan juga melindungi kita semua dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah dan bala. Amin rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas adalah adabul isyrah wa dzikrus suhbati wal ukhuwah, yang intinya adalah akhlak seorang muslim dalam pergaulan, yang intinya adalah adab salaful ummah dalam bergaul, yang ditulis oleh Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi. Al-Ghazzi nisbah kepada Gaza, Filistin, tempat kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mukaddimah tentang kitab ini, saya tidak ingin mengulangi dan saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah. Mukaddimah dan latar belakang kita membaca kitab ini sudah pernah kita sampaikan di daurah di Cilacap, daerah Rawajaya, sehingga kita tidak ingin mengulangi barakallahu fikum mukaddimah. Dan kita ingin langsung membaca muqaddimah beliau rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين. Segala puji bagi Allah yang memuliakan hamba-hambanya dengan keakraban di dalam agama. Wawaffaqahum liikrami ibadihil mukhlasin. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada hamba Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Wazayyanahum bil akhlaqil karimati wasyiyamir radiyah. Dan menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia dan karakter ataupun tabiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'adduban bi afdalil bashariyah. Dalam rangka meniti dan menempuh jejaknya manusia yang paling afdal. Wa sayyidil ummati Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. I'lam ayyuhal akhul fadhil salih. Aslahallahu sya'nana. Ketahuilah wahai saudaraku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Anna li adabi suhbati wa husnil isyrati aujuhan. Bahwa adab di dalam bersahabat, wa husnil isyrah, dan juga menjaga pergaulan dengan baik, ada beberapa sisi, dan saya ingin menyebutkan di sini sebagian dari cara atau sisi tersebut. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu al-aqila ala akhlaqil mu'minina wa adabis salihin. Dan aku di sini akan menjelaskan sebagian dari akhlak yang menunjukkan bagi seorang yang berakal bagaimana sebenarnya seorang mukmin harus beradab dan bagaimana harusnya seorang mukmin dalam bergaul. Wa ya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'auna. Dan supaya mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kaum muslimin satu dengan yang lainnya sebagai penolong. Saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin, demikian diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهب الحمى والسهر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perumpamaan mukmin terhadap mukmin yang lainnya dalam masalah kasih sayang, perhatian, rahmat mereka satu dengan yang lainnya, kepedulian mereka satu dengan yang lainnya, kama salil jasad, ibarat satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, kapan satu dari anggota tubuh kita merasakan sakit, tada'a sa'iruhu bil humma wassahar, maka yang lain pun akan ikut merasakan kepedihan dan kesedihan dengan merasakan demam dan sahar, tidak bisa tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an. Matsalul matsalul al-jasad, seperti satu jasad. Lihat ayuhal muslim, jangan melihat kesalahan yang terjadi pada saudara kamu seorang muslim kemudian memposisikan dia sebagai musuh, posisikan dia sebagai sahabat dan teman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah wali satu dengan yang lainnya. Wali. Dia salah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bahwa di ayat ini menunjukkan mukmin tidak akan pernah salah. Salah barakallahu fikum. Tapi pelajarilah kaidah al-wala wal bara yang benar. Sudah banyak didaurahkan sikap al-wala wal bara, bahwa yang namanya manusia di dalam penerapan al-wala wal bara ada tiga. Yang pertama adalah orang yang kita cintai, yang kita wajib berwala kepada dia secara mutlak, tidak ada kait. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ut tabi'in, tabi'in tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh. Wala. Yang kedua adalah man yubghad bughdan mutlaqan. Orang yang dibenci dengan kebencian secara mutlak, la wala'a fiha, tidak ada wala kepada dia. Siapa mereka ini? Mereka adalah al-kuffar, orang kafir, zanadiqah, fasiq, al-maraf, al-fasiq, al-fasiq, orang yang fasik. Ini mereka yubghad, dibenci. Tapi ada yang ketiga, yubghad min janib wa yuwala min janibin akhar. Dari satu sisi kita benci, dari sisi lain kita wala kepada dia. Dari sisi lain kita cintai, dari sisi lain kita benci. Siapa dia ini? Muslim, mukmin yang terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan ataupun dosa dan maksiat. Bukan berarti ketika seorang muslim salah kita posisikan sebagai musuh bebuyutan. Ini adalah penerapan al-wala wal-bara ala manhajil haddadiyah, berlandaskan mazhab Haddadiyah atau mazhabul Khawarij. Memposisikan seorang muslim sebagai musuh bebuyutan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin, kaum muslimin dalam kasih sayang mereka adalah ibarat satu jasad. Kapan satu di antara anggota tubuh kita merasakan sakit, maka yang lain pun juga akan ikut merasakannya. Yang kedua, waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dan. Mu'min dengan mu'min yang lainnya adalah ibarat satu bangunan yang kokoh, yang kuat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Fahami hadis ini. Betapapun kesalahan dan kekeliruan yang ada pada seorang mukmin, maka jangan sampai kita memposisikan dia sebagai musuh bebuyutan. Dia saudara kita. Dia mukmin. Iya benar, dia mukmin. Kamu mukmin? Iya. Dia muslim? Iya. Kamu muslim? Iya, muslim. Berarti dia adalah saudara kamu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin adalah bersaudara. Ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Karena minimnya ilmu atau karena salah didik. Sehingga ketika melihat kesalahan pada orang tertentu, dianggapnya bahwa orang ini adalah musuh bebuyutan yang harus kita hinakan, yang harus kita rendahkan, yang harus kita jatuhkan, dan kita harus rusak kehormatan dia. Na'udzubillah. Sehingga terjadi kadang-kadang kita mendapati seorang dia lebih membenci saudaranya seorang muslim daripada seorang fasik atau seorang fajir. Sering kita singgung kadang di beberapa daurah. Kita mendapati kadang-kadang sebagian orang di hadapan kita begitu takwanya, begitu tunduknya, begitu takutnya kepada Allah. Sampai gak mau salam. Buang muka pada kita. Boro-boro mau senyum, salam aja enggak. Salam aja enggak. Ketemu kita dengan muka serem. Tapi alasannya apa? Beda manhaj. Tapi ketika dia belanja di swalayan, di supermarket, kok bisa senyum-senyum dengan kasirnya? Padahal kasirnya bukan hanya beda manhaj, tapi beda kelamin kadang. Kok bisa kayak gitu? Apa ini manhaj yang benar? Muslim, mukmin, ditanya bid'ah apa yang dilakukan oleh temanmu, makanya kamu berbuat seperti ini. Maksiat apa yang dilakukan oleh temanmu, makanya kamu seperti ini kerasnya dan kasarnya pada dia. Gak bisa jawab. Tetapi begitulah sikap dia. La ilaha illallah, madhabul khawarij. Khawarij. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Kemudian yang berikutnya. Wa qala alaihi salam, al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha atalaf, wa ma tanakara minha akhtalaf. Kata beliau, al-arwah, roh-roh manusia adalah ibarat satu kekuatan, satu kelompok tentara dan kekuatan. Ma ta'arafa minha ta'laf, wa ma tanakara minha ta'laf. Jika mereka saling mengenal, akan akur satu dengan yang lainnya. Dan jika tidak saling mengenal, maka mereka akan terjadi perselisihan di antaranya, di antara mereka. Akan saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Lanjutan atau kelengkapan hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasu ma'adin kama 'adini adh-dhahabi wal fiddah." Khiyaruhum fil islami, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Al-arwahu junudun mujannadah, lanjutannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini adalah ibarat tambang emas dan perak. Makin ditambang, makin banyak emas dan peraknya. Begitulah semestinya manusia. Selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian kata Rasulullah, orang yang terbaik di masa jahiliyah, maka ketika dia Islam, juga akan lebih baik dengan syarat kalau dia faham agama. Lanjutannya, al-arwahu junudun mujannadah. Yang menyinggung perasaan kita di dalam hadis ini, yang menyentuh perasaan kita di dalam hadis ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faquhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di masa jahiliyahnya setelah dia masuk Islam akan lebih baik kalau dia faham agama dengan benar. Yang saya katakan tadi yang menyinggung perasaan kita di dalam hadis ini, artinya yang menyentuh perasaan kita di dalam hadis ini, kita melihat kenyataan pada sebagian orang lain. Kata Rasulullah, kalau di masa jahiliyahnya baik, maka setelah Islam lebih baik kalau dia memahami agama. Justru kenyataan pada sebagian orang, pada sebagian organisasi sebaliknya kadang. Di masa jahiliyah, di masa belum ngaji, belum taklim, begitu sopan pada saudaranya. Kakaknya cium tangan. Sama adiknya, dek, gimana kabar dek? Sama orang tuanya, sama tetangganya, sama masyarakat, begitu baiknya, begitu sopannya. Baru mondok 1 tahun pulang sudah gak kenal sama tetangga. Jalan nunduk terus. Setelah ngaji, bukannya lebih baik malah bejat. Pulang ke rumah, kata bapaknya, nak, kamu gak ke rumah kakakmu sana? Kakakmu menunggu kamu loh. Gak mau pak. Hizbi. Apa ini ajaran yang benar? Ini yang saya katakan tadi, ini yang menyentuh dan menyinggung perasaan kita di dalam hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang di masa jahiliyahnya baik dengan masyarakat, baik atau dermawan atau yang semisalnya dengan Islam, semakin baik. Bukan justru bejat. Akhirnya orang tua curiga. Siapa ustadznya anak saya ini? Belajar di mana anak saya ini? Ya akhi barakallahu fikum, kamu ini belajar agama bukan belajar silat. Kalau belajar silat, ya memang biasanya begitu. Baru 1 kali 2 kali belajar, pulang ke rumah, gedor pintu bukan pakai jari gini, enggak, pakainya pukulan. Ketok, ketok. Kenapa kamu gedor pintu begitu, nak? Katanya, maklum pak, baru belajar. Gedor pakai pukulan 3 kali, dipukul pintunya, enggak dibukain, tendangannya main. Baru latihan silat. Wajar. Ini belajar agama. Semestinya makin belajar makin baik. Semestinya makin belajar makin sopan pada keluarga. Semestinya makin sopan makin beradab dengan masyarakat. Semestinya makin belajar makin dan makin dan makin. Tetapi justru kadang-kadang orang dengan belajar justru berantakan keluarganya. Justru gak sopan pada orang tua. Justru gak mengenal keluarga. Justru dan justru. Lihat bagaimana Rasulullah mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khiyaruhum fil Islam, fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ja'far bin Abi Talib di depan Raja Najasyi, ketika disidang oleh Raja Najasyi di Habasyah. Ya ayyuhal malik, wahai baginda raja, inna kunna fi jahiliyatin na'kulul maitat wa naqta'ul arham wa na'til al-qaba'ihul fawakhish wa ya'kulul qawiyu minna dha'if. Wahai baginda raja, dulu kami di masa jahiliyah tidak mengenal kekeluargaan, tidak mengenal silaturahmi. Kami memutuskan silaturahmi begitu gampang, bahkan perang saudara, memakan bangkai dan memakan apa saja yang masuk dalam perut kami, yang bisa masuk di perut. Melakukan semua perbuatan keji dan bahkan yang kuat memangsa yang lemah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami Rasul yang kami kenal nasabnya, baru mengajarkan kepada kami menyambung hubungan silaturahmi. Perbandingan masa jahiliyahnya dengan masa Islamnya. Ya subhanallah. Ini sebenarnya cukup sebagai perbandingan dan cukup sebagai menimbulkan tanda tanya besar pada kita, pada anda khususnya para pemuda yang baru aktif ta'lim, yang baru aktif belajar, yang baru aktif kajian. Apakah sikap anda itu sudah benar? Apakah anda yang anda pelajari, apa yang anda pelajari itu sudah benar? Koreksi dari hadis-hadis ini tadi. Rasulullah mengatakan orang yang baik di masa jahiliyah dengan Islam lebih baik. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kami dulu di masa jahiliyah memutus silaturahmi, setelah Islam baru kami menyambungnya. Tetapi kenyataan kadang-kadang sebagian orang justru enggak. Ada orang yang ngaji, setelah ngaji orang tuanya dianggap najis. Kenapa? Belum baiat kepada amirnya. Ada orang yang ngaji, setelah ngaji kakaknya dianggap hizbi. Enggak diziarahi, enggak disalami, enggak diin, ketemu aja enggak mau salaman. La ilaha illallah. Kok kejam benar. Ini barakallahu fikum. Ukur dari ini semua. Yang kedua, atau yang ketiga diukur dari qaulullahi azza wa jalla wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian pada saat kalian bermusuhan di Madinah, dan kemudian dengan kedatangannya Rasulullah Allah mengakurkan kalian. Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, perang saudara antara kabilah Aus dan Khazraj, kabilah Ansar. Dengan kedatangan Rasulullah mengakurkan mereka. Mereka pun akrab, mereka pun bersatu, mereka pun bahkan disatukan oleh Rasulullah dengan kaum Muhajirin. Artinya Islam justru mempersatukan umat, justru memperkuat barisan, bukan memecah belah umat. Rasulullah datang di Madinah, mereka pun bersatu. Ini barakallahu fikum. Udah azan belum ya? Hah? Belum. 5 menit lagi. Iya sudah, kita percaya aja yang di depan 5 menit lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam. Innal arwaha talaqa fil hawa fatashama. Fatashamu. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Sesungguhnya roh-roh Bani Adam bertemu dan berjumpa di hawa, di udara. Kemudian mereka pun mencari kecocokan satu dengan yang lain. Maka kalau saling mengenal mereka akan akrab, dan kalau tidak saling mengenal mereka akan saling ingkar satu dengan yang lainnya. Sama dengan hadis yang pertama maknanya. Akan tetapi sanad ini didhaifkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala dan oleh Al-Na'am. Kemudian ada faedah. Nanti kita baca faedahnya barakallahu fiik. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah was-salahi wad-din. Maka jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang ahlus sunnah, dan juga orang yang saleh dan orang yang ahli agama. Pilihlah teman Anda yang ahli agama, yang akhlaknya baik, yang akhlak, yang manhajnya kuat, yang akhlaknya baik, yang ibadahnya baik, yang Anda bisa mendapatkan manfaat dari situ. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa nazzahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal bida'il mukhalifin. Dan Allah akan menghindarkan dan menyelamatkan dia dari teman-teman ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan yang menyimpang dari kebenaran, yang mengekor hawa nafsu mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang sangat tergantung pada agama saudaranya, maka hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Naam. ولبعضهم أن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Dan ada ucapan sebagian ahlul hikmah dan tentang seorang, jangan Anda bertanya tentang dia, tapi tanyakan dengan siapa dia berteman, karena sungguhnya seorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam bergaul dan berhati-hati dalam berteman. Wa min kalami Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiya an. Dan dari ucapan Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, yang afdal adalah radhiyallahu anhu, kata para ulama, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah, fa kam min jahilin arda haliman hina yalqah, yuqasu almar'u bil mar'i idha ma huwa ma syah, wa li syai'in ala syai'in maqais wa ashbahu. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. Kata beliau, janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahil. Karena sungguhnya betapa banyak orang jahil yang merusak orang yang baik. Na'am barakallahu fikum. Dan orang itu sangat tergantung dan sangat terpengaruh dengan agama teman dan sahabatnya. Sehingga barakallahu fikum, sebagai penutup dari pembahasan kita di sesi yang pertama ini, kita mengingatkan antum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada antum untuk bisa tinggal di komunitas yang baik, untuk bisa hidup dengan ikhwah. Maka jagalah kenikmatan ini. Jagalah kenikmatan ini dan jangan ridha dengan siapapun yang hendak memecah belah dan mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kalian. Jangan ridha siapapun dia. Kalau dia datang membawa ilmu, hanian ahlan wa sahlan. Tapi kalau untuk membawa atau untuk membawa perpecahan atau untuk membawa fitnah, jangan ridha. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Kita sudah menyelesaikan tadi muqaddimah dari kitab Adabul Isyrah. Na'am barakallahu fikum. Assalamualaikum.